وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jarih fi Syarih Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah taala. Qala ma'alam rahimahullah taala wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah itu idza khawwifu billah, apabila ditakut-takuti dengan Allah, ditakuti dengan siksa Allah, ditakut-takuti dengan murka Allah, ditakuti dengan nerakanya Allah. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah itu dengan ditakut-takuti Allah SWT, ditakuti dengan murka Allah, dengan neraka Allah, ditakuti dengan siksa Allah. Wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka, takut hati-hati mereka. Fafa'alu ma umiru bihi wastinabu ma nahau anhu. Hati-hati mereka takut sehingga mereka mengamalkan apa yang mereka diperintahkan dari perintah-perintah Allah, dan mereka menjauhi apa yang dilarang dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat orang-orang mukmin, yaitu tatkala beribadah kepada Allah SWT mempunyai sifat takut, al-khawf. Bukan seperti orang-orang sufi ya. Saya beribadah bukan karena takut dengan neraka, bukan takut karena bukanlah takut kepada Allah, bukan karena takut kepada siksa Allah. Tapi saya beribadah karena cinta kepada Allah. Kecintaan yang tidak membawa kepada ketakutan kepada Allah SWT bukan cinta. Bagaimana enggak cinta? Mereka melanggar larangan-larangan Allah SWT. Berapa banyak mereka yang apa? Meninggalkan syariat Allah SWT, meninggalkan perintah Allah SWT dan menerjang larangan-larangan Allah SWT dengan mengaku sudah sampai kepada tingkat hakikat menyatu dengan Allah, sehingga tidak berlaku bagi dirinya perintah dan larangan Allah SWT, sehingga sudah tidak takut lagi dengan larangan-larangan Allah SWT, sehingga mereka apa? Meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah. Sudah biasa tokoh mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Kenapa? Tidak merasa takut kepada Allah SWT. Seolah Allah SWT itu zat yang hanya cinta kepada makhluknya saja, tidak pernah marah, tidak pernah menyiksa. Nerakanya nganggur kalau begitu. Tidak ada yang masuk neraka. Itu rumus mereka ya. Karena Allah mencintai hambanya, sehingga mereka justru karena tidak adanya rasa takut kepada Allah SWT, mereka orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Biasa mereka. Melakukan larangan-larangan Allah. Minum khamar, berzina. Dengan alasan apa? Dengan alasan melihat ayat-ayat Allah. Melihat wanita yang bukan mahram, kenapa kau melihat? Ini saya melihat ayat-ayat Allah. Kenapa kau berzina? Saya itu menikmati ayat-ayat Allah. Jika orang yang seperti ini sudah jauh dan jauh diselesaikan oleh iblis, karena tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari syariat Allah SWT. Tidak ada yang bisa keluar dari perintah dan larangan Allah SWT, siapapun dia. Bahkan seandainya kalau Nabi Musa hidup di zaman sekarang, maka dia harus tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai sifat takut kepada Allah SWT tidak bisa dikatakan seorang mukmin. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, dan tentunya di dalamnya terdapat perintah dan larangan di Al-Qur'an. Perintah untuk bertauhid kepada Allah SWT, larangan untuk mensyirikkan Allah SWT. Zadatuhum imanan, akan bertambah keimanan mereka. Adapun orang-orang yang tidak takut kepada Allah SWT, maka tidak ada faedahnya dibacakan Al-Quran bagi mereka. Itu akan syariatnya orang awam, bukan syariat saya. Saya sudah tidak memerlukan syariat, kata mereka. Sehingga Al-Quran dianggap tidak ada dan tidak digunakan. Mereka mencapakan Al-Quran. Bahkan mereka bertambah kesombongan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka yaitu Allah SWT mereka bertawakal, menyerahkan diri mereka, hati-hati mereka kepada Allah SWT, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah SWT, tidak menyerahkan kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syari rahimahullah ta'ala syari ujmali terang secara global dalam ayat. Yuhbirun allahu bihad ayat annal mu'minina haqqan humul ladina idha qawwifu billah qafu min azabihi fafa'alu ma umiru bihi wajtinalu ma nahaw anhu. Allah SWT menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang benar, mukmin yang tulen, adalah orang-orang yang apabila ditakut-takuti dengan Allah, dengan azab Allah, dengan siksa Allah, maka mereka takut kepada azabnya, kepada siksanya, sehingga mereka melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa idza quri'at 'alaihim ayatun min kitabillah zadatuhum imanan wa 'ala imanihim ala imanihim ma imanihim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tentang ancaman Allah, tentang neraka Allah, tentang penduduk neraka, tentang kemurkaan Allah SWT kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, di dalam Al-Quran, maka mereka bertambah keimanannya, bertambah bertakwa, tambah takut di atas keimanan mereka yang telah ada. Wa annahum yatamiduna biqulubihim 'ala Allah, dan mereka orang mukmin yang tulen adalah orang-orang yang selalu menyandarkan hati mereka hanya kepada Allah. Wa yaquduna al-amra ilaihi wa yuqawiduna al-amra ilaihi, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijabi ma yanfa'uhum, Benar ima yadurrum, dengan mencari apa yang bisa bermanfaat kepada mereka, itu dengan usaha, dan berusaha dengan amalan-amal yang apa, yang akan membahayakan dirinya. Dan termasuk perkara-perkara yang akan memberikan manfaat kepada mereka, yaitu apa? Dengan menjalankan perintah Allah SWT, maka akan mendapatkan kemanfaatan di dunia dan di akhiratnya. Dan juga menghindar apa-apa yang akan membahayakan kepada dirinya di dunia dan di akhiratnya, sehingga mereka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah SWT, tidak menjauhi larangan-larangan Allah SWT, berarti apa? Bukan orang mukmin. Di dalam hati mereka menyimpan kekafiran, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia dengan membawa syariat as-sunnah, dengan menyampaikan Al-Qur'an, kemudian tidak dipakai bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang yang telah mencapai kepada derajat hakikat, sudah semuanya bersama Allah SWT, maka ini adalah kebohongan yang sangat besar, perangkat iblis yang sangat besar, yang akan menjerumuskan siapa saja yang terjerumus ke dalam lembah kekafiran yang sangat dalam. Sehingga orang-orang yang terjerumus ke dalam pemahaman seperti ini susah diingatkan, susah dinasihati, susah diharapkan kembali kepada Al-Haq, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang dibila, sehingga bagi mereka Al-Qur'an tidak ada gunanya, sunnah terlebih-lebih lagi gak pakai Al-Quran, gak pakai hadis. Terus pakai apa? Ya pakai bisikan setan mereka, syariatnya pakai bisikan-bisikan setan mereka. Bisikan ini dilakukan, dilakukan. Kenapa? Tidaklah setan membisikkan sesuatu kecuali apa? Kecuali kerusakan, kebatilan, dan penyimpangan. Sehingga bisikannya apa? Kamu sudah tidak sholat lagi, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa, kamu sudah mencapai derajat yang tinggi, sehingga kamu boleh apa saja kamu lakukan semaumu, dan itu bukan larangan bagimu. Alhasil akhirnya apa? Akhirnya ya seperti itu. Kembali seperti binatang. Banyak juga. Al-Asy'ari rahimahullah, apa faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut? Al-Ula yang pertama, annal khawfa minallah wa tawakkula alaihi min sifatul mu'minin. Bahwasanya sifat takut itu dari Allah SWT. Dan bertawakal kepadanya, ini termasuk sifat orang-orang mukmin. Sehingga orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan hatinya selalu bersandar kepadanya, maka ini sifat orang mukmin. Sebaliknya orang yang tidak takut kepada Allah, hatinya tidak menyadarkan hatinya kepada Allah, maka berarti apa? Belum mempunyai sifat mukmin. Asaniyah anal iman yang zidu wayangkus. Yang kedua, bahwasanya keimanan ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bita'ah wayangkusu bil maksiyah. Iman akan bertambah dengan mentaati perintah Allah SWT. Menjalankan perintah-perintah Allah SWT, dan keimanan akan berkurang dengan memaksiati Allah SWT, menerjang larangan-larangan Allah, menselisih larangan-larangan Allah SWT, dan menselisih perintah Allah SWT. Asal yang ketiga, wujub tawakkuli alallahi duna man siwa. Wajibnya bertawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada selain Allah. Sehingga apapun yang terjadi yang menimpa dirinya, baik itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesenangan, semuanya datang dari Allah. Ataukah menimpa kepada dirinya kesakitan, kesusahan, keresahan, tidak enak, ini juga semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah SWT akan apa? Akan mempunyai sifat sabar tatkala mendapatkan cobaan-cobaan yang tidak menyenangkan, dan akan senantiasa bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, kemudahan. Sehingga manfaat dan mandorat itu dari Allah SWT, bukan dari selain Allah SWT. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah SWT, maka dia nanti akan terjatuh ke dalam apa? Tatoyur, menganggap sial atau beruntung dari makhluk. Saya celaka ini karena tidak membawa jimat. kepada amalan jimat. Dan seperti ini padahal jimat hanya benda. Kalau seandainya bisa melindungi, maka yang melindungi adalah setan dan jin. Dan tidaklah setan dan jin mau melindungi manusia kecuali dengan syarat-syarat, dengan kesyirikan, dengan kekafiran. Sehingga apa? Ya, apa manfaatnya kita berlindung kepada setan dalam keadaan kita melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran? Seolah-olah kita ini dilindungi oleh mereka, namun apa? Kita tidak bisa berlindung dari siksa Allah, tidak bisa berlindung dari berkah Allah. Ini adalah tipuan. Ini karena jimat ini, sabu ini saya dikeroyok orang 10, mereka lari jatuh semua. Soalnya beruntung. Keuntungannya hanya pas sedikit ya. Dibanding dengan apa? Nanti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengancam dirinya. Kalau seseorang mukmin, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dikeroyok oleh 10 orang sakit atau sampai meninggal, ini adalah keuntungan ya, mati terdolimi. Atau dia mempertahankan hartanya, mempertahankan jiwanya, mati syahid. Ini adalah keuntungan. Dia membawa jiwa, tetap mati sama. Ya seperti lagi. Keyakinannya terhadap jin dan setan semakin mantap, sehingga tidak lepas dari lindungan jin dan setan yang menipu. Lolos dari bahaya manusia, namun tidak lolos di siksa Allah. Ini tipuannya seperti ini. Kesan ayat ini terhadap bab itu adalah til ayat wa'ana wujub bitawakkul ala Allah itu naman siwa, di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada selainnya. Kenapa? Karena Allah SWT zat yang maha segala sesuatu, yang melindungi, yang mencukupi hamba-hambanya, yang membela orang mukmin, yang akan menolong orang mukmin. Sudah cukup. Tidak perlu minta bantuan kepada selain Allah SWT. Apakah itu dengan jimat, atau yang lainnya. Munasabatul ayat ini tauhid, pesan ayat ini terhadap tauhid, isdalatul ayatu ala anna tawakkula na'un min ibadah. Besar pun ibadah dari ibadah syirik. Di mana ayat ini jelas tawakal ini bagian dari ibadah dan memalingkan ibadah kepada selain Allah maka bentuk kesyirikan. Dan kita hati-hati dari jebakan setan. Kalau seseorang berlatih bela diri, ya, ototnya menjadi kuat, bisa tenaga dalam. Akhirnya percaya diri. Bertawakal kepada dirinya sendiri. Ini jebakan yang seperti ini. Kecil itu. Sudah Pak, lupa dengan Allah SWT. Jebakan seperti ini. Saya sudah bisa ini. Orang itu tak pukul jatuh bisa. Jebakan. Hati-hati. Sila tingkat tinggi, hati-hati. Seringnya apa? Bertawakal kepada dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Ini adalah maghrur, tertipu. Sehingga sempatannya seseorang itu apa? Selalu merasa dirinya adalah seorang lemah. Seorang yang lemah. Walaupun dia mampu ini dan itu. Karena segala sesuatu Allah SWT yang mengatur. Allah SWT yang menguasai. Bisa jadi yang dianggap manusia itu kuat ternyata lemah. Atau bisa jadi apa yang disangka manusia itu lemah ternyata kuat. Sehingga tetap apa? Tetap bertawakal dirinya hanya kepada Allah SWT. Tidak apa, bertawakal kepada dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Sekalipun telah berlatihan dengan silat yang tinggi, tetap saja kalau dia mendapatkan kemadorotan, dia kena kemadorotan. Kalau tidak ya tidak. Apakah dia punya kemampuan atau tidak punya kemampuan? Sehingga apa? Kita meluruskan niat-niat kita. Tatkala kita bela diri, tujuannya apa? Untuk olahraga. Melatih keberanian, seperti itu ya. Jangan apa? Menyandarkan kemampuan. Jangan. menggunakan asbab ya, latih menggunakan senjata. Ini apa? Latihan dalam rangka untuk melakukan asbab, sebab-sebab seseorang bisa meraih kemenangan dengan melakukan latihan. Wallahu a'lam bishawab. Wa rahmatullahi wa barakatuh.